Sulawesi Selatan. Terima kasih. Sulawesi Selatan mana suaranya? Sulawesi Selatan mana tiangnya? Mana suara penduyung selfie? Selfie Ewako. Oke, okay, sahabat Tuta sudah berkumpul di sana menyambangi selfie satu persatu untuk menyemangati. Langsung berikan lagu sahabat Tuta. Sama-sama. Sahabat Tuta. Aransemennya keren banget. Iya, terima kasih. Luar biasa. Seru. Keren. Cantik, ada apik ya. Oh, kalau dengan tadi Batavia Dancer juga keren sekali. Keren banget ya. Semuanya ya. Oke, sekali lagi pendukungnya Lida Band. Lida Band bukan Dian, Lida Band semua. Iya. Bener banget. Tapi yang pasti tidak hanya di sini pendukung selfie yang ramai pemirsa, tapi juga di Provinsi Sulawesi Selatan sudah ada Utri di sana. Utri, gimana keadaan di sana saat ini? Silakan laporannya. Sampai Duta, terima kasih. Ayo Utri. Waduh, di sini ramai banget. Cantik sekali, sampai-sampai di sini sudah tidak sabar ingin memberikan yel-yel untuk memberi semangat ya. Oke, kalau begitu langsung silakan mulai. 2, 3, 4. Wah, semua ayo kita dukung selfie. Wah, semua ayo kita SMS selfie. Yo, ayo. Menang gak malam ini? Pasti Mbak menang. Pasti menang. Ini adalah teman-teman dari PMK bagian humas protokoler ya. Itu dia, semangat dong. Kita geser ke sini. Sebelum kita berbicara dengan wakil bupati, kita ke sini. Tadi mana teman-teman dari madrasah? Tadi mana? Permisi dulu boleh? Iya. Ayo langsung saja silakan yel-yelnya. Boleh? Ayo, Utri. Ayo, silakan. Ayo. Oke, kalau begitu saya geser dulu ke sini ya. Oke, silakan Bapak. Pak Supri, bagaimana untuk meningkatkan SMS untuk selfie pada malam hari ini yang peringkat kedua? Ya, tadi saya lihat di peringkat kedua sebenarnya peringkat kedua ini itu yang akan menggairahkan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis dimanapun berada. Saya yakin dan percaya malam ini kita saksikan bersama-sama selfie menempati posisi urutan pertama. Selfie malam ini bagaikan pelangi yang muncul di Jakarta, berwarna-warni, mendampingi Bang Roma Irama, Ibu Elvi Sukaisi, dan Inul Daratista, dan masuklah selfie di situ, bagian dari warna-warni dangdut Indonesia yang ada. Nah, ini dia. Bagaimana untuk meningkatkan menjadi nomor satu pada malam hari ini? SMS sudah siap? Sudah dibom malam ini. Nomor satu insya Allah. SMS ya pada malam hari ini ya. Dibanjiri dengan SMS dan tentu saja warga yang ada di sini. Di lapangan Abdul Muiz, Pacongkangnya sudah siap memberikan SMS. Kalau saya lihat ini, semua masyarakat Pacongkang ini sudah turun tangan seperti ini modelnya. Selfie, lihatlah pada hari ini di kampungmu hari ini, Selfie. Malam ini engkau memiliki suara dangdut malam ini, memecahkan suasana kesunyian Sulawesi Selatan. Menjadi riuh, menjadi gembira malam ini. Tidak ada kata yang terindah malam ini, Selfie. Adalah juara satu menantimu malam ini. Baik, kalau begitu sekarang kita kembali ke Jakarta, Selfie. Mudah-mudahan yang terbaik pada malam hari ini bisa masuk dalam tiga besar. Oke, terima kasih Utri. Ya. Sulawesi Selatan mana suaranya? Oke, tadi Dewan Dangdut ada 4 standing ovation ya. Di antara 5 yang tidak memberikan standing ovation adalah Kak Rosalina Musa. Penasaran gak sih? Indosiar.